Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan insyaallah membaca apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh As-Sunnah. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا الكياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر وأكثر الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, wa'alam, dan ketahuilah, annahu innama ja'a halakul jahmiyah, ketahuilah bahwasannya sebab yang mendatangkan kehancuran, kerusakan bagi kelompok sesat Jahmiyah, annahum, bermula dari fakkaru, mereka memikirkan, fir rabbi azza wa jal, pada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Awal mula kehancuran mereka, kesesatan yang ada pada mereka Jahmiyah, adalah ketika mereka memikirkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkhalu lima wa kaifa, sehingga ketika mereka memikirkan zat Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka memasukkan kalimat lima. Untuk apa? Untuk apa Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan ini? Untuk apa Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan yang itu? Wa kaifa, juga kalimat kaif, bagaimana? Bagaimana mungkin Allah tabaraka wa ta'ala membuat si fulan kaya dan membuat si fulan miskin, padahal demikian dan demikian. Bagaimana mungkin Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan sorga dan neraka saat ini, padahal akan ada nanti yaumul qiyamah, hancur seluruhnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana dan bagaimana mungkin? Ketika mereka memikirkan zat Allah tabaraka wa ta'ala, memikirkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka memasukkan dua kalimat yang mengantarkan mereka pada kesesatan ini. Wa tarakul athar, ditambah lagi mereka meninggalkan hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan athar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tentang bagaimana seorang muslim harus menjalankan syariat Islam. Mereka tinggalkan ini. Mereka menggunakan akal, mereka menerapkan kias antara al-makhluk dengan al-khaliq, dan tambah lagi mereka mengingkari, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa wada'ul kias, dan mereka meletakkan kias. Bukan kias yang dimaksudkan di sini adalah kias yang boleh, tetapi kias yang mamnu', yang dilarang, yaitu mengkiaskan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk. Kalau makhluk punya tangan dan bentuknya demikian, berarti ketika Allah menyebutkan tangan, berarti sama dengan tangan makhluk, dikiaskan. Waqasuddina ala ra'yihim, sehingga mereka mengkiaskan perkara-perkara dalam agama ini dengan patokan akal mereka, pola pikir mereka. Faja'u bil kufri ayanan, sehingga mereka mendatangkan kekufuran dengan sejelas-jelasnya kekufuran, dengan sebab kias yang mereka lakukan. La yakhfa annahu kufrun, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kekufuran. Wakfarul khalqa, dan mereka akfaru al khalqa, dalam catatan yang lain disebutkan wakfaru al khalqa, Kalau kalimat kafaru al-khalqa, mereka mengkafirkan manusia yang tidak sepemikiran dengan mereka. Tetapi ketika digunakan kalimat wa akfaru al-khalqa, ada dua makna dan kedua-duanya benar. Makna yang pertama, akfarul khalqa bimana kafaru man khalafahum. Mereka orang-orang Jahmiyah mengkafirkan siapa yang tidak sesuai dengan mereka. Seperti ketika terjadi fitnah khalqul Quran, mereka mengkafirkan siapa yang tidak sesuai dengan mereka. Mana yang kedua, akfarul khalqa, mereka mengantarkan manusia dengan pemikiran sesat mereka sehingga manusia terjatuh pada kekufuran. Orang-orang yang mengikuti mereka akhirnya menjadi kafir. Ini makna akfaru al-khalqa sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah. Wattarrahumul amru hatta qalu bitta'til, sehingga mereka terpaksa, kondisi yang mereka lakukan tadi terpaksa menghantarkan mereka untuk sampai pada satu tujuan, yaitu ta'til, menafikan semua nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jal. Dan ini sebagai jawaban dari pertanyaan kemarin, apa motivasi Jahmiyah melakukan ini dan apa tujuan mereka? Motivasinya tadi, ketika mereka menggunakan akal, menggunakan kias, memikirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, memikirkan zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab-sebab inilah yang kemudian mengantarkan mereka pada satu tujuan, yaitu ta'til. Akhirnya mereka menafikan semua sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka menyatakan Allah tidak melihat, tidak mendengar, Allah tidak memiliki kekuasaan, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mencipta, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Kalau yang seperti ini sifatnya, ini sesuatu yang ada atau yang tidak ada? Tidak melihat, tidak mendengar. Kalau dia makhluk hidup, sifatnya adalah melihat dan mendengar. Ditambah lagi, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak di atas, tidak di bawah. La fauq wa la taht. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam alam ini, tidak pula di luar alam. Bahkan mereka, sebahagian mereka mengkiaskan, kalau makhluk ini ada wujudnya dan Allah tidak mungkin sama dengan makhluk, berarti sampai pada tingkatan ini mereka mengingkari wujudullah azza wa jal. Tujuannya ta'til, menafikan Allah tabaraka wa ta'ala dari semua nama dan sifatnya. Bahkan mereka menafikan wujudullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka al-imam al-Bukhari rahimahullah, beliau menyatakan, inni la astajahilu man lam yukaffiruhum illa man la ya'rif halahum. Aku merasa aneh, merasa menganggap seorang itu jahil ketika dia tidak mengkafirkan mereka-mereka Jahmiyah, kecuali orang yang benar-benar tidak mengetahui keadaan Jahmiyah. Adapun yang tahu, maka mereka mengkafirkan Jahmiyah. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Wa qul, saya katakan, inna sifatillahi azza wa jalla la yu'lamu kayfiyyatuha, la ya'lamu kayfiyyataha ghayruhu. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يجوز لغيره أن يتكلم في صفاته بالرأي والتقدير. Saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, sesungguhnya sifat-sifat Allah Azza wa Jal tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hakikatnya, kaifiyahnya, bagaimana bentuknya, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui, siapapun. La malakun mukarrabun wala nabiyun mursalun. Malaikat yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jal, Jibril bahkan tidak mengetahui bagaimana bentuk dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala nabiyyun mursalun, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia di sisi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak mengetahui bagaimana bentuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika beliau mi'raj, naik ke langit, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika turun ke dunia ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasul, ketika engkau naik ke langit mi'raj, apakah engkau melihat Rabbmu? Faqala, maka Rasul menjawab, "Nurun anna arah." Yang ada adalah cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Sebagaimana cahaya yang terpancar kuat ke arah mata kita, kita enggak mampu melihat apa yang di balik cahaya tersebut. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hijabuhu nur awin nar. Lau kasyafahu la ahraqa subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu." Hijabuhu nur, hijab, tirai yang menghalangi untuk terlihatnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu adalah cahaya awin nar atau api. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak bisa dilihat di dunia ini oleh makhluk-makhluknya. Tidak oleh Nabi Muhammad, tidak pula oleh Nabi Musa, tidak pula oleh Malaikat Jibril atau hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang mulia lainnya. Karena tertutup dengan tirai dari cahaya atau dari api. Lau kasyafahu, kalau seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyingkap tirainya yang menutupi wajahnya yang mulia, la ahraqa subuhatu wajhihi, niscaya kemuliaan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membakar seluruh makhluknya. Man taha ilaihi basaruhu, akan membakar seluruh makhluk yang terlihat, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa tidak ada yang mengetahui kaifiyah, bagaimana bentuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kita mengimani dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat. Allah memiliki tangan, Allah Tabaraka wa Ta'ala disifati dengan sifat al-yad, Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat al-basar, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati zatnya dengan al-ainain, mata. Kita tahu makna dari sifat-sifat ini, tetapi bagaimana bentuknya? Kita melihat pada makhluk, antara satu makhluk dengan makhluk yang lain itu terjadi perbedaan. Mata manusia dengan mata semut. Siapa bilang semut tidak memiliki mata? Dia punya mata. Apakah sama mata manusia dengan mata semut? Beda. Ini antara sesama makhluk. Telah terjadi perbedaan tentang bagaimana bentuk sifat antara keduanya. Lah bagaimana lagi dengan Al-Khaliqu Al-Kamilu min jami'il wujuh, antara makhluk dengan zat yang maha mulia, yang maha sempurna dari semua sisinya. Apakah mungkin disamakan? Jawabannya tidak akan mungkin. Jahmiyah, mereka melakukan ini. Yang tidak boleh dilakukan, yang tidak mungkin untuk diterapkan, tetapi mereka lakukan dengan menggunakan akal mereka. Kalau kita menetapkan mata bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Berarti Allah tidak memiliki mata. Karena enggak mungkin manusia yang diingkari, manusia berarti tidak memiliki mata. Karena jelas ada, terlihat oleh mereka, mata manusia. Sehingga mereka menggunakan akal, tujuannya menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wala yajuzu li ghairihi an yatakallama fi sifatihi bil-ra'yi wat-taqdir. Dan tidak boleh bagi seseorang, siapapun dia, untuk berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal, dengan kira-kira, dengan perkiraan. Enggak boleh. Bahkan Imam Malik rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang sebuah ayat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, kaifa istawa? Wahai Imam, di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Ar-Rahman itu istiwa di atas arsy-Nya. Pertanyaannya, kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya itu, bagaimana bentuk istiwanya? Fa'atraqa Malikun ra'sahu. Maka Imam Malik seketika itu tunduk. Karena terasa berat pertanyaan ini bagi beliau. Bukan berat jawabannya, tidak. Tetapi betapa dahsyat pertanyaan itu ditanyakan oleh seseorang. Ingin mengetahui tentang bagaimana bentuk dari sifat Allah Azza wa Jalla. Maka beliau kemudian mengangkat kepalanya dan menyatakan, Al-istiwa'u ma'lum. Wal-kaifu ghairu ma'qul. Was-su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa' makna dari istiwa itu adalah sesuatu yang ma'lum, yang telah diketahui. Sama dengan kita tangan, kemudian mata, kemudian kaki, jari jemari. Kita mengetahui makna dari kalimat-kalimat tersebut. Tidak ada yang tidak mengetahuinya. Walaupun seorang itu buta, tapi dia tahu tangan itu untuk apa? Tangan itu fungsinya bagaimana? Tetapi ketika ditanyakan tentang bagaimana bentuknya, beliau menjawab, wal kaifu ghairu ma'qul. Dalam riwayat yang lain, wal kaifu majhul. Adapun bagaimana bentuknya istiwa Allah Azza wa Jal adalah sesuatu yang akal itu tidak mampu menjangkaunya. Adalah sesuatu yang tidak diketahui. Bagaimana bentuk istiwa Allah Azza wa Jal. Wassu'alu anhu bid'ah. Sementara mempertanyakan hal itu adalah perkara yang bid'ah. Tidak ada seorang sahabat pun yang mempertanyakan, bagaimana wahai Rasul Allah beristiwa? Bagaimana wahai Rasul Allah melihat hamba-hambanya? Tidak pernah. Maka ketika mereka memasukkan kalimat lima wa kaifa dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka Jahmiyah terjatuh pada ta'til. Itulah tujuan mereka. Menafikan, membuang semua sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Mereka kafir. Dan mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka. Dan yang ketiga, mereka menghantarkan orang-orang yang mengikuti mereka menjadi kafir pula. Bal yajibu an yakuna al-marja'u fi dhalika ay fi sifatillahi wa asma'ihi al-wahyu la syai' la syai'a ghairuhu. Bahkan yang wajib untuk diterapkan dalam permasalahan ini, yang menjadi marja' rujukan tentang permasalahan sifat-sifat Allah Azza wa Jal dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-wahyu. Wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul. La syai'a ghairuhu. Tidak ada yang lain. Tidak dengan akal sehebat apapun dia berpemikiran. Tidak pula dengan kias secanggih bagaimanapun dia bisa melakukan kias. Tidak. Tetapi murni dengan wahyu itu saja. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.